Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala 806 sekarang 807. Baik. Ya, betul. Wa an Aliyyin radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadhaini haramun ala dhukuri ummati. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhadha hariran. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kain sutra. Faja'alahu fi yamini. Maka beliau menjadikan kain sutra tersebut di tangan kanan beliau. Wa dhahaban faja'alahu fi shimali. Dan beliau mengambil emas dan beliau pegang dengan tangan kiri. Thumma qala. Kemudian beliau bersabda, inna hadaini haramun ala dhukuri ummati. Sesungguhnya dua hal ini, sutra dan emas, haram atas lelaki dari umatku. Rawahu Abu Dawuda bi isnadin hasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang haramnya sutra bagi laki-laki. Haramnya sutra bagi laki-laki. Dan haramnya sutra bagi laki-laki tersebut dikarenakan laki-laki tidak pantas untuk memakai sesuatu yang terlalu lembut, ya, sesuatu yang terlalu apa, lembut, tidak pantas dia. Nah, itu dia. Ah, pada pertemuan ini kita baca hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menantu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau terkenal dengan as-sabiqun al-awwalun, yaitu generasi dari anak-anak yang masuk agama Islam pertama kali. Ini adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau juga terkenal orang yang mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya. Karena suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la u'tiyanna rayata gadan rajulan yuhibballah yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh besok hari aku akan berikan bendera komando perang. Jadi perang itu harus ada benderanya. Bendera komando perang. Seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintainya. Maka para sahabat bingung. Jangan-jangan mereka adalah orang yang tidak pernah mengerjakan kesyirikan. Yang kedua, jangan-jangan mereka adalah orang yang tidak pernah menyembah berhala. Yang ketiga, jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam dan semisalnya. Maka ternyata besok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera komando perang tersebut kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini salah satu mangqabah salah satu keutamaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, karena beliaulah yang mendapatkan bendera dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamanya dari mana? Karena yang mendapatkan bendera tersebut orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah senantiasa memuliakan para sahabat Nabi, termasuk di dalamnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tetapi tidak mengagungkannya lebih daripada kedudukannya, seperti kaum Syiah Rafidhah yang menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Tuhan, sebagai satu imam yang ma'asum dan semisalnya. Maka ajaran Ahlus Sunnah senantiasa selalu berada di pertengahan, sebagaimana Islam berada di pertengahan di antara agama-agama yang lain. Ajaran Ahlus Sunnah juga begitu, di antara pertengahan antara kelompok yang terlalu ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib ataupun terlalu meremehkan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu manqabah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kasur tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq pergi untuk berhijrah. Ali bin Abi Thalib yang menggantikan kedudukan beliau menunjukkan keutamaan dan pengorbanan Ali bin Abi Thalib tentang agama ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah mendengar Rasulullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sutra. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan sutra yang dimaksud adalah apa? Yaitu yang berasal dari ulat sutra. Kain yang berasal dari ulat sutra sangat lembut. Adapun sutra buatan ataupun sutra, kalau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, terdapat pengecualian untuk laki-laki dibolehkan memakai sutra dengan tiga sebab. Ya, terdapat pengecualian untuk laki-laki memakai sutra dengan tiga sebab. Yang pertama, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila seseorang memakai sutra untuk penyakit kulit. Karena sutra, kata beliau, dia di dalamnya terdapat kelembutan, di dalamnya terdapat kedinginan ataupun apa namanya, dingin, bukan dingin, sejuk, kesejukan, di dalamnya terdapat kenyamanan, ya, kelembutan, nyasuknya masuk lembut, nyaman, ya, kemudian sejuk, tidak panas, tidak sumu, begitu ya. Sumu itu bahasa Banjar apa? Ah, humap. 35 tahun enggak ada Banjar humap. Tiga, tidak humap dan semisalnya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita perhatikan, itu hal yang pertama. Diperbolehkan seseorang untuk memakai sutra. Yang kedua, yaitu apabila sutra tersebut hanya lebarnya 4 jari. Ini misalkan baju ulun ini, gamis, dari mulai bahu sampai bawah pakai kain sutra, tapi cuma lebarnya 4 jari. Seapa panjangnya? Lebarnya kan 4 jari, seini berarti lebarnya. Panjangnya siapa? Tidak terukur. Lebarnya saja 4 jari. Panjangnya bukan ukuran. Sebab yang ketiga yang diperbolehkan bagi laki-laki dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memakai sutra adalah apabila tatkala berperang di hadapan musuh untuk memperlihatkan kemewahan, untuk memperlihatkan kesombongan di hadapan musuh, sehingga musuh pun berpikir yang dihadapinya bukan orang sembarangan, bukan orang kere, bukan orang miskin, akan tetapi yang dihadapinya adalah orang-orang yang memang mempunyai kekuatan. Nah, ini tiga sebab, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yaitu jika Sebab yang keempat, jika sutra tersebut bercampur dengan kain lain. Sutra tersebut bercampur dengan kain lain, seperti ada sarung tercampur dengan sutra. Tidak murni mutlak itu sutra saja, tapi tercampur dengan kain lain, maka ini diperbolehkan. Ya, empat sebab, mohon maaf, bukan tiga. Empat sebab yang disebutkan oleh Al-Syeikh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca hadisnya dulu. Kemudian lalu Rasulullah SAW memegangnya dengan tangan kanan dan mengambil emas dan memegangnya dengan tangan kiri. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua hal ini haram atas lelaki dari umatku. Di sini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwa memakai dua hal ini haram bagi lelaki, dan ini muttafaqun alaih atau ijma' dari para ulama, ya. Dan sepertinya hadisnya sudah dipahami. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan. Wallahu alam, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebenarnya hasan. Kenapa dia hasan? Karena di dalam perawinya ada Abul Aflah Al-Hamadani dan beliau soduk. Soduk itu artinya kehebatan hafalannya rendah atau biasa. Kehebatan hafalannya dalam memegang hadis biasa. Artinya pernah salah begitu, ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya para ulama mengatakan tentang hadis ini sahihun bi syawahidihi. Hadis ini sahih dengan syahid, dengan saksi. Hadis ini sahih berdasarkan saksi. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih saksi itu? Lihat sekarang. Saya ingin sedikit membahas tentang ilmu hadis. Lihat ya, bagaimana saksi itu. Di sini ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat. Dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis. Di antaranya Abdullah bin Abbas atau dikenal dengan apa? Abdullah ibnu Abbas. Ya, dikenal dengan ibnu Abbas. Di sini ada Abdullah bin Umar atau dikenal dengan ibnu Umar. Lihat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah meriwayatkan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas meriwayatkan kepada Muhammad bin Hunain. Nah, ini pelajarannya Ustaz siapa? Haikal Basyahril begini. Ngafal nama. Ya, makanya kuliah hadis itu paling sulit. Kemudian Muhammad bin Hunain meriwayatkan kepada Amr. Kemudian Amr meriwayatkan kepada Sufyan. Sufyan meriwayatkan kepada Muhammad bin Abdullah. Dan Muhammad bin Abdullah meriwayatkan kepada Imam An-Nasa'i. Nah, ini namanya sanad, Pak. Ini namanya apa? Sanad. Baik, di sini hadisnya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar mendapatkan riwayat dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan, afwan, Imam Malik di sini Rasulullah SAW mendapatkan riwayat dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar meriwayatkan kepada Malik. Imam Malik meriwayatkan kepada Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah. Kemudian di sini kepada Asy-Syafi'i. Ya. Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di sini kepada Imam Bukhari. Lihat. Nah, perhatikan sekarang, yang jadi pembicaraan kita itu adalah yang tadi kita sebutkan bahwa hadis yang barusan kita bacakan hadis riwayat Imam Abu Daud Hasan. Dan dia sahih dengan syahidnya, dengan saksinya. Nah, ini hadisnya, ini saksinya. Berarti saksi itu apa, Ustaz? Hadis saksi. Hadis saksi adalah apabila ada hadis yang sama dan sahabatnya berbeda. Berarti hadis yang ini sebagai apa? Saksi. Artinya saksi yang menguatkan hadis ini. Paham? Saksi yang menguatkan hadis ini. Nah, di sana ada namanya pengikut. Nah, lihat. Pengikut itu di sini. Hadis pengikut. Ya, pengikut. Nah, pengikut itu yaitu Imam Malik, ya, meriwayatkan kepada Abdullah bin Maslamah, diikuti oleh Imam siapa? Asy-Syafi'i. Maka riwayat Imam Syafi'i ini pengikut namanya. Riwayat pengikut. Nah, ini yang disebut dengan saksi dalam bahasa Arabnya asy-syahid. Ya. Ini dalam bahasa Arabnya at-tabi'. Saksi pengikut. Berarti kita simpulkan kalau hadis saksi itu apa? Hadis dari seorang sahabat yang berbeda. Kalau tabi' dari siapa? Dari orang-orang setelah sahabat. Nah, ini ada dua. Yang meriwayatkan dari Malik ada dua. Ada Abdullah bin Maslamah dan ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka ini Imam Asy-Syafi'i sebagai pengikut. Ini tujuannya sama, menguatkan ini, menguatkan riwayat ini. Nah, begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi hadis yang kita baca sekarang itu adalah hadisnya sahih bisyahidihi. Sahih tapi dengan persaksian. Artinya ada yang menguatkannya. Hah? Ada yang menguatkannya. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke 800 berapa? 808. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Artinya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan pakaian sutra dan emas atas laki-laki dari umatku dan dihalalkan untuk perempuan dari umatku. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga semakna dengannya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini semakna dengannya. Dan pengharaman, pelarangan menunjukkan kepada pengharaman. Pelarangan menunjukkan kepada pengharaman. Kita lanjut hadis yang ke-809. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaj wa an najlisa alaihi. Rawahu al-Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk minum di bejana emas dan perak dan untuk makan di dalamnya. Untuk minum di bejana emas dan perak dan untuk makan di dalamnya dan memakai kain sutra dan dibaj. Ya. Dibaj, Bapak Ibu saudara-saudari, sutra yang tebal. Itu namanya dibaj. Dan melarang kami untuk duduk di atasnya, berarti dijadikan sebagai alas untuk duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengetahui dulu seorang yang sangat terkenal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman. Dan Hudzaifah ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling paham tentang halal dan haram. Paling paham tentang halal dan haram. A'lamu ummati bil halali wal haram, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Dan beliau dari kaum Ansar. Beliau dari kaum Ansar. Dan beliau termasuk orang yang ikut peperangan Uhud. Beliau dan bapaknya juga ikut peperangan Uhud, tapi bapaknya dibunuh oleh para sahabat Nabi karena ketidaktahuan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tentang keberadaan dan agama sang bapak. Maka akhirnya dibunuh. Subhanallah. Ya, dibunuh oleh siapa? Para sahabat karena ketidaktahuan. Bahkan subhanallah, ketika dibunuh tersebut, Hudzaifah melihat, "Abi, abi, ya kaum, wahai kaum, itu bapakku, itu bapakku, itu bapakku." Maka Hudzaifah, beliau sangat pemaaf para pembunuh bapaknya yang aturan juga diqisas, karena seorang muslim darahnya apa? Haram untuk diteteskan. Para pembunuh bapaknya yang aturan juga diqisas, beliau bersedekah dengan diat para pembunuh tersebut. Tidak diambil, ya, tidak diambil oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dan Hudzaifah terkenal dengan sahibu sirri Rasulullah. Artinya sahabat rahasia, sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Hudzaifah, "A ana minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk dari orang munafik? Nah, ini jadikan pelajaran bagi kita, sekali berUmar bin Khattab, beliau masih bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang-orang munafik Hudzaifah? Maka Hudzaifah menjawab, la, wala uzaki ba'ahadan ba'dak. Kata Hudzaifah, tidak. Dan aku tidak akan menyebutkan seseorang pun setelah engkau. Khusus untuk siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliaulah yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota atau ke negeri Yaman. Selain dari Mu'ad ibn Jabal. Selain dari Mu'ad bin Jabal. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu bercerita, nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk minum dari di dalam bejana emas dan perak, wa an na'kula fiha, dan makan dengan memakainya, memakai bejana tersebut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, maka ini asal hukum pelarangan adalah menunjukkan kepada asal hukum pelarangan menunjukkan kepada apa? Keharaman. Sama ini, nahanan nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita an nashraba fi aniyati dhahab, untuk makan dan minum pada bejana emas dan perak. Bejana di sini baik itu piringnya, mangkoknya, sendoknya, garpunya, gelasnya, cangkirnya, ya apa saja, centongnya, fi aniyati dzahabi wal fidda. Dan inilah yang disebutkan oleh para ulama, ini adalah perhiasan yang diharamkan. Jadi ada perhiasan-perhiasan yang diharamkan untuk dimiliki, seperti piring dari emas, gelas dari perak, ya kemudian sendok, garpu dari emas. Ini perhiasan-perhiasan yang diharamkan. Dan dilarang atas kami untuk makan di dalamnya. Makan dengan menggunakan piring, kemudian menggunakan mangkok tadi. Wa an lubsil harir wa dibaj, dan memakai sutra dan sutra yang tebal, dan duduk di atasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, hukum minum di dalam bejana emas dan perak, maka ini haram, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Hukum minum di dalam emas dan perak, maka ini haram, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Beda dengan pakaian. Kemudian duduk di atas sutra, ini haram. Sebagaimana seorang lelaki haram memakai sutra. Jadi duduk di atasnya haram. Kemudian lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, alladhi yumna'u minal julusi alaihi huwa ma ma'muni'a libsuhu wa huwa ma sunya min haririn sarrafa sarfin aw kana al-hariru fihi azyadu min ghairih. Yang melarang untuk duduk di atasnya adalah larangan untuk memakainya. Artinya hadisnya sama. Ya, hadisnya sama. Dan apa saja yang tercipta dari sutra, baik itu berupa tempat atau berupa telapak atau berupa alas, maka ini diharamkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya, boleh memegang sutra dalam keadaan tidak memakainya. Boleh memegang sutra dalam keadaan tidak memakainya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Beliau bercerita, uhdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam thawbun harir. Al-Bara bin Azib bercerita, Nabi Muhammad SAW pernah mendapatkan hadiah, yaitu berupa kain sutra. Faj'alna nalmasuhu wal nat wal na'd apa? Wa nata'ajjab minhu. Maka kita pun mencoba mengusapnya dan takjub dengan sutra tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min hadza?" Apakah kalian heran, takjub, merasa wah dengan sutra ini? Qulna na'am, iya wahai Rasulullah. Qala manadilu Sa'd ibn Mu'adin fil jannah khairun min hadza. Kalau sekalian takjub dengan kain sutra yang sangat indah ini, sungguh sapu tangan Sa'd bin Mu'ad radhiyallahu anhu di dalam surga lebih baik daripada ini semua. Sapu tangan mengalahkan sutra. Tapi sapu tangannya sapu tangan apa? Surga. Maka jangan pernah kita meremehkan tentang surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya menunjukkan bahwa sutra bukan najis, boleh dipegang, disentuh. Yang tidak boleh apa? Dipakai. Ya, yang tidak diperbolehkan adalah dipakai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada bab yang baru. Bab ke-123. Jawazu lubsil haril liman bihi hikkah. Boleh memakai sutra bagi siapa yang mendapati gatal pada tubuhnya atau penyakit pada kulit tubuhnya. Hadis yang ke-810. An Anasin radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Liz-Zubairi wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil haril hikkatin bihima, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan untuk Zubair ibn Al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma untuk memakai kain sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikkah di sini adalah penyakit, ya semacam penyakit-penyakit kulit. Apa penyakit kulit? Panau. Hah? Kudis. Kurap. Koreng. Campak. Mau punya dokter kulit beratan. Hah? Ya, silakan azan. Habis azan, kita lanjutkan sedikit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liz-Zubair ibn al-Awwam wa Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhuma fi lubsil hariri lihikkatin bihima, muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan untuk Zubair bin Al-Awwam dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma dalam memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa memakai sutra diperbolehkan bagi yang sedang punya penyakit pada kulitnya, agar memudahkan dia untuk beraktivitas dan tidak menyakiti tubuhnya, maka diperbolehkan untuk memakai sutra. Dan ini termasuk dari salah satu kemuliaan agama Islam. Ya. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian Riyadhus Salihin. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.